Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله وإياكم من الضلالة والنار. أيها الأحبة كوم مسلمين wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan yang mulia ini, kesempatan yang berbarakah ini, tidak ada ungkapan yang paling berharga kecuali ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat bisa melaksanakan ketaatan kepada pencipta kita Rabbul Alamin. Di antara ketaatan yang agung yaitu talabul ilm, mencari ilmu. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan yang mulia ini kami ingin menyampaikan salah satu pokok usul dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang wajib bagi setiap muslim untuk memahaminya dan meyakininya. Dan dalam permasalahan ini tidak bisa ditawar, karena ini merupakan akidah, keyakinan yang harus diyakini oleh setiap muslim. Begitu juga karena ini merupakan ajaran Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini pula merupakan akidahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka merupakan murid terbaik dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini akan membahas tentang penetapan sifat uluw, yaitu penetapan sifat tingginya Allah subhanahu wa ta'ala di atas makhluknya. Dalam pembahasan ini ada beberapa poin yang akan kita bahas secara ringkas. Yang pertama, pembagian sifat ulu. Kemudian yang kedua, dalil-dalil tentang sifat ulu itu sendiri, baik dari Al-Quran dan Sunnah, dan juga dalil secara akal dan fitrah, naluri manusia. Begitu juga dalil dari ijma yang dinukil oleh para ulama. Ayyuhal ahibba rahimani wa rahimakumullah. Adapun poin yang pertama, pembagian ulu, disebutkan oleh para ulama bahwasanya sifat ulu, sifat tinggi yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dua macam. Yang pertama, uluwul ma'nawi, tingginya Allah subhanahu wa ta'ala secara makna. Maka hal ini mencakup tingginya kekuasaan Allah, tingginya keperkasaan Allah di atas segalanya. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, wawal qahiru fauqa ibadih, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa di atas hamba-hambanya. Inilah ulu ma'nawi, tingginya Allah subhanahu wa ta'ala secara makna. Permasalahan yang ini, itu yang pertama, hampir tidak ada di kalangan kaum muslimin yang mengingkari hal ini. Mereka sepakat meyakini akan permasalahan ini, yaitu mereka meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kekuasaan yang tinggi, keperkasaan yang tinggi, tidak ada yang melebihinya. Kemudian yang kedua, uluwud dzat, tingginya zat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam yang kedua ini, poin yang kedua ini, bagian yang kedua ini tentang tingginya Allah subhanahu wa ta'ala secara zat, manusia atau kaum muslimin mereka banyak yang menyimpang dan tersesat dalam memahaminya. Hanya ahlu sunnah wal jamaah yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam memahami permasalahan ini, yaitu mereka meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi zatnya. tinggi di atas makhluknya. Sebagaimana akan kita bawakan dalil-dalil tentang hal tersebut. Maka sekali lagi, di antara kaum muslimin ada yang mereka meyakini Allah subhanahu wa ta'ala ada di hati, ada yang meyakini Allah subhanahu wa ta'ala ada di mana-mana, dan macam-macam akidah atau keyakinan yang senyatanya keyakinan tersebut tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah dan tidak pernah diyakini oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan tidak diyakini oleh para a'immah, para ulama kaum muslimin, termasuk ulama kita yang empat yang sering kita kenal ulama empat madhab. Hal itu tidak diyakini oleh mereka, tidak pernah dikenal oleh mereka. Hanya saja kebanyakan kaum muslimin tidak memahaminya. Ayuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullah, adapun tujuan kita mempelajari permasalahan sifat ulu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa hal. Di antaranya adalah ini merupakan tuntutan dari beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Karena sebagaimana akan kita bawakan dari dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berada tinggi di atas makhluknya. Maka sebagaimana konsekuensi seorang muslim menyatakan dua kalimat syahadat, membenarkan apa yang datang dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang berikutnya, tujuan yang berikutnya, memahami atau mengetahui akidah, keyakinan yang menyelisihi akidah yang benar dalam permasalahan ini. Kemudian tujuan yang berikutnya, terkadang keyakinan yang rusak, keyakinan yang menyelisihi tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu mengakibatkan kepada rusaknya agama seseorang, baik itu muamalahnya, baik itu ibadahnya. Semua ini bersumber dari akidah yang rusak. Hal ini banyak contohnya, seperti seorang yang meyakini Allah sebagian, tentunya ini sebagian, meyakini Allah merasuk pada dirinya, yang sering disebut dengan hululiyah, merasuk pada dirinya, sehingga dia meyakini tidak perlunya sholat, tidak perlunya ibadah, Hal ini dikarenakan dia meyakini Allah ini berada di mana-mana, termasuk berada pada tubuhnya. Sehingga ketika dia ingin melakukan ibadah, dia berpikir untuk apa ibadah sementara Allah berada di tubuhnya. Lihat bagaimana akidah yang rusak ini mengakibatkan berimbas kepada agama seseorang, sehingga dia meninggalkan ibadah, meninggalkan ibadah. Masih banyak contoh muamalah atau ibadah yang rusak, yang bersumber dari sebagian kaum muslimin dikarenakan rusaknya akidah mereka. Akidah mereka tidak sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayyuhal muslimun wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun dalil-dalil yang menunjukkan tentang sifat ulu, sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas makhluk, ini banyak sekali yang tentunya seorang muslim ketika dihadapkan kepadanya Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan tunduk, dia akan mengikutinya. Sebagaimana mereka tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kepada umatnya ketika mereka tidak ingin tersesat, maka mereka harus berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kesempatan kali ini mari kita simak, kita dengarkan dengan sebaik-baiknya bagaimana Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang sifat ulu, sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya. Sebelum membacakan dalil-dalil tersebut, kita mengutip perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau menjelaskan bahwasanya dalam permasalahan ini, dalam permasalahan sifat ulu, penetapan sifat ulu bagi Allah, Allah Subhanahu wa taala atau bahasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas makhluknya secara zat, itu telah ditunjukkan dalil yang sangat banyak. Bahkan beliau menyebutkan 2000 dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut, baik dalam Al-Qur'an atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu secara akal atau secara fitrah manusia. Kemudian Al-Syekh Al-Syekh Syekh Saleh Al-Syekh, beliau menjelaskan di dalam syarah kitab Tahawiyah tentang metode Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam membawakan dalil tentang sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjelaskan kurang lebih Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjadikan dalil-dalil tersebut ke 18 kategori. 18 kategori. Hanya saja di dalam kesempatan kali ini kita tidak bisa membacakan seluruhnya. Kita akan membacakan sebagiannya. Kategori yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an dengan jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas hamba-hambanya. Disebutkan dalam Al-Qur'an, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat para malaikat yang mereka ini takut kepada Rabb-nya, min fawqihim, yang berada di atas mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan atau diperintahkan. Begitu juga di dalam ayat lain, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir, dan dia Allah Subhanahu wa taala maha kuasa, fawqa ibadihi, yang berada di atas hamba-hambanya. Wa huwal hakimul khabir, dan dia Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana dan maha mengetahui. Dua ayat ini sangat jelas sekali menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas hamba-hambanya. Kemudian yang berikutnya, kategori yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, subbihisma rabbikal a'la, maha suci Allah, maha suci Rabbmu, al-a'la, maha suci Rabbmu, al-a'la, yang maha tinggi. Begitu juga di dalam ayat lain, wa huwal aliyyul azim, dan dia Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi dan maha agung. Sungguh sangat jelas sekali Al-Qur'an menjelaskan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam ayat atau kategori yang berikutnya, yaitu kategori yang ketiga, disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang turunnya sesuatu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Turunnya Al-Kitab minallah, dari sisi Allah. Di dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya Al-Kitab ini turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas, karena Allah telah menurunkan Al-Kitab. Begitu juga dalam ayat lain, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami telah menurunkan ad-dzikra, yaitu Al-Qur'an. Hal ini secara akal sangat jelas sekali. Satu perkara turun pasti dari atas. Sementara di atas itu Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah kategori yang berikutnya, di dalam Al-Qur'an disebutkan naiknya sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalu salih yarfa'u, kepadanya al kalam at tayyib yas'ad, naik, wal amalu salih yarfa'u, dan amal salih Allah mengangkatnya. Hal ini menunjukkan ada sesuatu yang naik menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas. Kemudian yang berikutnya adalah kategori berikutnya di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'amantum man fis sama?" Apakah kalian beriman? Man fis sama, zat yang berada di atas langit. Manafi di sini adalah maknanya ala, di atas. Sebagaimana di dalam Al-Quran, fasiru fil ardi. Fasiru fil ardi, maka berjalanlah fil ardi, bukan maknanya di dalam bumi, tetapi apa? Di atas, di atas bumi. Fasiru fil ardi. Maka begitu pula makna aamin, aamintum man fis sama. Apakah kalian beriman kepada zat yang berada di atas langit? Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, yang ini merupakan kategori yang berikutnya, Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Begitu juga dalam ayat lain, wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arsyuhu 'alal ma'. Dial zat yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan ada 'arsy-nya ini di atas air. Ayat lain disebut, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Ini menjelaskan kepada manusia, inna rabbakum, sesungguhnya Rabb kalian Allah adalah Allah. Alladzi khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, fi sittati ayyam, pada 6 masa. Thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy. Kemudian kategori yang berikutnya disebutkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi dan berada di atas. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim dari Hudzaifah ketika mengajarkan doa atau zikir ketika sujud, subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku al-a'la, yang maha tinggi. Maka hal ini tidak mungkin dimaknai ada di mana-mana. Ini sangat jelas sekali menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala tinggi di atas makhluknya. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit, baik itu secara ucapan ataupun secara ikrar, takrir, tujuan. Adapun ucapan seperti disebutkan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Ya'tini khabarus sama subahan wa masa'a." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah kalian percaya kepadaku sementara aku adalah orang kepercayaan zat yang berada di atas langit. Telah datang kepadaku kabar, yaitu wahyu dari langit pagi dan sore. Begitu juga di antara dalil yang menunjukkan tentang tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya datang dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam Hajjatul Wada, yaitu haji perpisahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyarahkan tangannya ke langit, mempersaksikan, kemudian beliau mengatakan, Allahumma hal balagtu, Allahumma fashhad. Beliau mengisyarahkan tangannya, telunjuknya ke langit, ya Allah, persaksikanlah bahwasanya aku ini telah menyampaikan risalah, ya Allah, saksikanlah hal ini. Ini adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian telah dinukil dari Syekh Muqbil rahimahullahu taala yang ini merupakan kategori berikutnya sebagai dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, di atas makhluk-makhluknya, yaitu hadis yang menjelaskan tentang Al-Isra dan Al-Mi'raj. Berkata Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, min asrahil adillati fi isbati uluwillahi azza wa jalla hadithul Isra wal-Mi'raj, termasuk hadis yang sangat jelas, yang sangat gamblang dari dalil-dalil yang menetapkan sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluknya secara zat adalah hadis Isra dan Mi'raj. Mari kita perhatikan. Ketika Isra atau ketika Mi'raj, kalau Isra perjalanan dari Masjid Al-Haram ke Masjidil Aqsa, sementara Mi'raj sebagaimana kita ketahui dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Di mana Sidratul Muntaha? Di atas langit. Mau bertemu siapa Rasulullah? Bertemu Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan perintah wahyu melaksanakan salat sehingga menjadi kewajiban salat 5 waktu. Di mana mendapatkannya? Sidratul Muntaha. Di mana Sidratul Muntaha? Di atas. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam harus Mi'raj kalau Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam harus rela nanti didustakan oleh orang-orang Quraisy? Karena hal ini tidak mungkin. Sebagaimana kita ketahui tentang kisah Isra Mi'raj yang didustakan oleh orang Quraisy, Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj karena Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Allah berada di atas makhluknya, di atas langit. Di sanalah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka benar sekali apa yang dikatakan oleh Syekh Muqbil, termasuk dalil yang paling gamblang, dalil yang sangat jelas tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas makhluk-makhluknya secara zat adalah hadis Al-Isra dan Al-Mi'raj. Maka kalau kita perhatikan dari kisah Al-Isra dan Mi'raj, dan dia atau dan kaum muslimin memperhatikan dari sisi akidah ini, maka dia akan selamat meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas makhluk-makhluknya secara zat. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, begitu pula keadaan seorang yang berdoa, yang dia mengangkat kedua tangannya, mengangkat kedua tangannya arah kemana? Ke atas. Hatinya kemana? Ke atas. Zat yang berada di atas makhluk-makhluknya. Di antara dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan atau menjelaskan hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan juga yang lainnya dari Salman dan juga dari Jabir dan selain keduanya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yastahyi min 'abdihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala malu dari hamba-Nya. Idza rafa'a ilaihi yadayhi, apabila dia mengangkat kedua tangannya kepada-Nya, kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan Allah berada di atas. Ayyaruddahuma sifra, mengembalikan kedua tangannya ini dalam keadaan kosong. Hal ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memberikan janji akan dikabulkan doa orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya dalil-dalil yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, berada di atas makhluk-makhluknya sangatlah banyak. Hal ini hanya sebagian yang kita bacakan. Di antara ikrar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini merupakan kategori berikutnya, penyetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ucapan Ummul Mukminin Zainab yang dia ini merasa bangga terhadap Ummul Mukminin yang lainnya, Ummahatul Mukminin yang lainnya, yang dia mengatakan, zawwajakunna ahalikun wa zawwajani Allahu min fawqi sab'i samawat, min fawqi sab'i samawat. Dia berbangga diri telah menikahkan kalian, keluarga kalian, yaitu menikahkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara aku dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas langit yang tujuh. Dari atas langit yang tujuh. Sangat jelas sekali bagaimana akidah para sahabat dan sahabiyah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah dalil fitri, yaitu dalil fitrah manusia, naluri manusia. Hal ini telah dikisahkan dalam kitab Syarh Thahawi, dan ini juga dibacakan atau disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala tentang kisah Abul Ma'ali Al-Juwayni. Abul Ma'ali Juwayni adalah seorang imam, Imam Haramain, yang terkenal dengan Imam Haramain. Hanya saja dia memiliki akidah, di antara akidahnya yang menyimpang adalah tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala berada di atas makhluknya secara zat. Sebagai seorang ulama besar, tentunya dihadiri oleh banyak orang. Di antara yang hadir itu bernama Syekh Abu Ja'far Al-Hamadani. Suatu waktu Abul Ma'ali Al-Juwayni, Imam Haramain ini, beliau berbicara tentang keyakinannya yang menolak keberadaan Allah Subhanahu wa taala berada di atas makhluk-makhluknya, berada di atas langit. Dia membawakan dalil, akal dan seterusnya. Kemudian Syekh Abu Ja'far Al-Hamadani ini mengatakan, akhbirna ya ustad an hadhihi ad-darurah allati najiduha fi qulubina. Dalam riwayat lain, da kullu hadha, berkata, wahai Syekh, kabarkan kepada kami, jelaskan kepada kami, wahai ustad, tentang perkara yang tidak bisa terelakkan yang ada dalam hati kami. Dalam riwayat lain dia mengatakan, wahai ustad, coba tinggalkan dulu apa yang kau sampaikan tadi, dalil-dalil akal tadi. Tetapi bagaimana ini perkara yang ada di dalam hati kami ini? Fa innahu ma qala 'arifun qad, karena sesungguhnya tidaklah seseorang yang arif, orang yang dia ini seorang yang bijaksana, mengatakan, ya Allah, ya Allah, berdoa, ketika berdoa, ya Allah, illa wujida fi qalbihi daruratan talabul 'ilm, talabul 'ilm, kecuali didapati di dalam hatinya secara darurah, secara fitri, secara naluri meminta kepada yang di mana? Meminta kepada yang di atas. Ketika seorang berdoa, fitrah manusia ketika berdoa, ya Allah, meminta kepada zat yang di mana? Yang di atas. La yaltafit yamnatan wala yasratan, hatinya ini tidak berpaling kepada kanan, ke arah kiri, tetapi hatinya ini mantap ke arah zat yang di atas. Ini bagaimana? Bagaimana ini kami menghilangkan hal ini? Karena ini fitrah kami, kami tidak bisa menghilangkannya. Fa kaifa nadfa'u bi hadhihi ad-darurah an anfusina? Bagaimana kami menolak fitrah naluri kami ini dari diri-diri kami ini? Maksudnya, taralah kami harus mengikuti apa yang kau sampaikan, tetapi bagaimana apa yang ada di dalam hati ini secara fitrah, secara naluri, bahwasanya naluri kami ini meyakini Allah berada di atas ketika kami berdoa. Qala, berkata rawi, fala tama abul ma'ali ala ra'sihi wa nazal. Kemudian Abul Ma'ali ini, Al-Juwayni, Imam Haramain, memukul, menempeleng apa? Wajahnya, kepalanya, dan turun. Kemudian dia menangis dan mengatakan, hayyarani hamadani, hayyarani hamadani, telah membuat bingung aku Hamadani, katanya. Hamadani telah membuat aku bingung. Bingung jawabnya. Bingung menjawab pertanyaan muridnya ini. Maka diriwayatkan setelah itu Al-Imam Haramain Abu'l Ma'ali Juwayni, beliau bertobat dari akidahnya. Bertobat dari akidah dan dari akidahnya dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fis sama, di atas langit, di atas makhluk-makhluknya. Ini kisah ulama besar Abu'l Ma'ali Imam Haramain Al-Juwayni, yang beliau memiliki madhab Asy-Syafi'i, dan ini ma'ruf di kalangan Syafi'iyah. Kemudian terkadang kita sendiri dengan polos, keceplosan, bahkan ini muncul dari orang awam, ya, orang awam ketika apa? Ketika ditanya, gimana besok ya? Gimana yang di atas saja? Itu lidah, ya, secara apa? Refleks berbicara seperti itu, gimana yang di atas saja? Ini fitrah, fitrah manusia meyakini bahwasanya yang mengatur seluruh alam ini berada di atas manusia, di atas makhluk. Kemudian ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir adalah dalil akal. Telah diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam kitabnya Ar-Rad 'ala Zanadiqah wal Jahmiyah, bantahan terhadap orang-orang zindiq dan orang-orang Jahmiyah. Jahmiyah ini adalah kelompok pengikut Jahm bin Safwan, yang dia meyakini atau diantara akidahnya adalah Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana. Dan Jahm bin Safwan ini dibunuh, ya, karena kekufuran dia. Karena kekufuran dia, dan akidahnya bukan hanya itu saja. Banyak akidah-akidahnya yang menyimpang. Dan saat itu dihukum oleh khalifah. Dan ini dinukil oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah ala ghazwi al-mu'attila wal jahmiyah. Beliau menukil perkataan Imam Ahmad. Berkata Imam Ahmad, "Idza aradta an ta'lama anna al-jami kana anna al-jami kadiban 'ala Allah hina za'ama anna Allah fi kulli makan wa la yakunu fi makan duna makan." Apabila engkau ingin mengetahui kedustaan seorang Jahmi, seorang yang memiliki akidah Jahmiyah, ketika dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di setiap tempat, atau dia meyakini Allah Subhanahu wa taala berada di satu tempat tapi tidak ada pada tempat, yang sering bahasa sekarang diistilahkan ada dalam ketiadaan, katanya ada dalam ketiadaan. Gimana coba? Ada dalam ketiadaan. Tidaklah semua ini muncul dari orang-orang filsafat. Orang-orang filsafat yang membuat akidah-akidah baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqila, maka katakan kepadanya, alaisallahu kan wala syai'. Katakan kepadanya, kepada Jahmi ini. Tadi sudah kita tahu, ketahui bahwasanya orang Jahmiyah ini memiliki dua keyakinan. Keyakinan yang pertama, Allah berada di mana-mana. Keyakinan yang kedua, bahwasanya Allah ini ada tetapi berada dalam ketiadaan. Maksudnya apa? Kata mereka, Allah itu tidak ada di atas, tidak ada di bawah, tidak ada di sebelah kanan, tidak ada di sebelah kiri, tidak ada di dalam alam, tidak ada di luar alam. Coba kita cerna ucapan seperti ini. Ini mensifati sesuatu yang ada atau mensifati sesuatu yang tidak ada? jelas bagi akal yang bersih murni, dia akan berpikir bahwasanya dia ini telah mensifati sesuatu yang tidak ada. Karena sesuatu yang ada itu mesti imma itu bisa ada di depan, di belakang, di sebelah kanan, sebelah kiri, di atas atau di bawah, atau di arah-arah yang lainnya. Itu perkara yang ada. Ini dia mengatakan tidak ada di atas, tidak ada di bawah, tidak ada di kanan, di kiri. Itu maksud dari perkataan ada dalam ketiadaan. Nah, tanyakan kepadanya. Tanyakan kepadanya, alaisallahu kan wala syai? Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu ada dan segala sesuatu belum ada? Dia pasti akan menjawab apa? Ya. Naam. Dia akan menjawab naam. Iya, betul. Pertama, pertanyaan pertama. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya. Faqul lahu. Maka katakan kepadanya, hina khalaqa syai, khalaqahu fi nafsihi aw kharijan min nafsihi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu, menciptakan makhluk, apakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk tersebut di luar dirinya atau di dalam dirinya? Ya. Tadi dia mengatakan apa? Dia mengatakan sudah ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah ada sebelum ada makhluk. Nah, kemudian sekarang ada makhluk. Tanyakan kepadanya, ketika Allah menciptakan makhluk, apakah Allah menciptakannya itu di luar dirinya atau di dalam dirinya? Maka kata Imam Ahmad, dia pasti akan menjawab dari tiga jawaban ini. Tidak akan lepas dari tiga jawaban. Yang pertama, pasti dia akan menjawab salah satunya, in za'ama annallaha khalaqal khalqa fi nafsihi kafar. Za'ama annal jinna wal insa wasyayatin fi nafsihi. Apabila dia menjawab meyakini Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk tersebut di dalam dirinya. Ya, diciptakan di dalam dirinya. Allah menciptakan makhluk kemudian di dalam dirinya. Maka ini kufur. Jelas, ini kufur. Kenapa? Karena dia meyakini jin, manusia, setan, segala perkara yang buruk ya dan yang baik berada di zat Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini kekufuran. Pasti dia tidak akan berani menjawab yang pertama ini. Dia pasti akan lari ke jawaban yang berikutnya. Ini tidak mungkin dia jawab. Karena konsekuensinya adalah kufur. Ya, konsekuensinya kufur. Kemudian yang kedua, wa in qala, apabila dia mengatakan khalaqahum kharijan min nafsihi summa dakhala fihim, kana hadha kufrun aidan hina za'ama annahu dakhala fi makanin wahsin qadarin radiin. Yang kedua, jawaban yang kedua yang kemungkinan dia jawab, walaupun ini tidak mungkin, apabila dia mengatakan Allah menciptakan makhluk ini di luar dirinya, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala masuk ke makhluk tersebut, maka ini juga kekufuran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala masuk ke segala macam makhluknya. Ya. Masuk ke WC, masuk ke tempat-tempat kotor, tempat perzinahan, tempat judi. Walaupun juga masuk ke tempat-tempat yang baik. Nah, ini yang diyakini oleh sebagian atau diyakini oleh Jahmiyah bahwasanya Allah berada di mana-mana. Nah, karena kufur, ini juga kufur. Enggak berani dia jawab yang kedua ini. Tinggal yang ketiga. Ini yang terakhir ini. Ya, ini yang terakhir. Kata Imam Ahmad, "Wa in qala khalaqahum kharijan min nafsihi, tsumma lam yadkhul fihim, raja'a an qawlihi." Apabila dia mengatakan Allah menciptakan makhluk ini di luar dirinya dan Allah tidak masuk ke makhluk tersebut, berarti dia sudah apa? Sudah taubat. Sudah benar. Sudah benar. Nah, sudah benar. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bersatu dengan makhluk. Allah menciptakan makhluk ini di luar dirinya. Nah. Sehingga apa? Tidak ada pilihan lain kecuali pilihan yang ketiga. Apabila dia menjawab dengan pilihan yang ketiga, berarti dia sudah tobat dari akidahnya. Sudah tobat dari akidahnya. Ayyuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itu diantara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, di atas makhluk-makhluknya secara zat, dan ini merupakan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, akidah yang diyakini oleh para sahabat Nabi SAW sebagai murid terbaik, generasi terbaik dari Nabi, dari murid Nabi SAW, dan juga akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana Rasulullah SAW mengetes seorang budak, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang Rasulullah SAW mengetes keimanan seseorang. Beliau bertanya, "Siapa aku?" Kemudian budak tersebut menyebutkan, mengatakan, "Engkau adalah Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Aynallah?" Di mana Allah? Kemudian budak tersebut mengatakan, "Fis sama," di atas langit. Kata Rasulullah SAW, "I'tiqha fa innaha mu'minah." Bebaskan dia karena dia seorang mukmin. Di dalam hadis yang mulia ini para ulama menjelaskan banyak faedah, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan jazman seseorang ini berada di atas keimanan ketika dia meyakini bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah dan meyakini Allahu fis sama, Allah berada di atas langit. Satu dalil yang mungkin masih ada waktu atau sedikit lagi, satu ucapan ya, dan ini merupakan dalil terakhir, yaitu dalil ijma para ulama, dan ini dinukil oleh Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, yang sering kita dengar bahwasanya beliau ini imam ahlu sunnah yang kebanyakan kaum muslimin mengagungkan beliau. Beliau menyebutkan dalam kitabnya Risalah ila Ahli Tughur, beliau mengatakan, "Falanadzkur al-an ma ajma'u alaihi min al-usul." Maka kami akan menyebutkan apa yang para ulama telah ijma dari pokok-pokok akidah. Kemudian beliau menyebutkan al-ijma'ut tasi', ijma' yang kesembilan. Kemudian mengatakan, "Wa annahu ta'ala fawqa samawatihi ala arsyihi duna ardihi wa qad dalla ala dhalika yaqulu aamantum man fis sama'." Beliau mengatakan sesungguhnya di antara ijma' yang kesembilan, Allah Subhanahu wa taala berada di atas langitnya, berada di atas arsy-Nya, tanpa tidak ada di bumi. Ya, maksudnya sebagai penegasan bahwasanya Allah benar-benar berada di atas arsy dan telah menunjukkan tentang hal tersebut dalil Al-Qur'an. Kemudian beliau membawakan dalil-dalil yang telah kita sebutkan, di antaranya aamintum man fis sama ilayya sa'dul kalimut thayyib, kemudian ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Ayyuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian pembahasan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi ana pribadi dan umumnya bagi kaum muslimin dan muslimat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan menyakiti, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan kalau ada kesalahan datangnya dari ana pribadi dan dari syaitan, dan juga berasal dari kebodohan ana, wa astaghfirullah. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.